penggemari akeh sing ngaji, akeh sing gelem matlaah, terus di waktu itu penak, di waktu kepenak, terus pembaca itu pun bisa menikmati. Jadi termasuk nilai barokah yang ada dalam buku itu. Nah, barokah itu kan diproses dengan sisi dengan adanya seorang pengarangnya itu ono tirakati, pengarangnya itu memang ono keikhlasan hati ini dan sebagainya. Jadi iso ini pengaruh gampang dipahami oleh pembaca, gampang dimatlaah oleh pembaca, sehingga pembaca itu juga merasa nikmat dan enjoy. Seperti itu keterangan dari kitab Iyana atau Ibu ini. Kemarin lagi ada dari skripsi diposoni di sini, diposoni tirakati, di KTK, ini bukan sopo-sopo dan sebagainya. Dan nanti Pak dosen ketika meresi kan merasa nikmat, merasa menikmati gitu loh. Makanan-makanan dua orang sekarang kan yo orang gerakan sebetulnya ingin tulis tulis, tapi kalau karangannya kita bisa seperti ini ya tanpa adanya orang-orang istirahat kayaknya ini pengarangnya terus kosong-kosong dan sebagainya ya ahli dirai, ahli sebagainya jadi intinya isi karangannya orang sekarang sama orang yang dulu itu beda misinya gitu. Kalau yang ulama dulu kan memang misinya itu untuk menyebarkan ilmu, untuk mengungkapkan isi pikirannya dan itu pun atas nama ikhlas dan atas nama itu kita Allah gitu. Tapi kalau orang sekarang lain, itu kira-kira pasaran laporan buku juga ya, kira-kira itu biaya peredaran dan sebagainya gitu. Jadi kita semua menunggu ya, di anaha, woi dulu di anaha kalau temen sedulunya lianah krono temen setune kalimah lianah krono temen kalimah lianah krono temen setune kalimah iku ibtida'u kuli amrin jadi kawitane saben-saben perkara iku ibtida'u kuli amrin jadi kawitane saben-saben perkara di balin kang anduweni tingkah bagus di balin kang anduweni tingkah bagus di balin kang anduweni tingkah bagus wa khatimatu kulli du'ain wa khatimatu kulli du'ain lan dadi pungkasane saben doa wa khatimatu kulli du'ain lan dadi pungkasane saben doa mujabin kang den sembadani mujabin kang den sembadani. Mujabin kantin sembadani. Wa akhiru da'wal mu'minin lan dadi akhire dungane wong mukmin kabeh. Wa akhiru da'wal mu'minin lan dadi akhire dungane wong mukmin kabeh il jannati ing dalem swarga fil jannati dalem swarga dari sawabi kan jadi desone ganjaran dari sawabi kan jadi desone ganjaran Ahmaduhu muji sapa ingsun ing Allah Ahmaduhu muji sapa ingsun ing Allah Ahmaduhu muji sapa ingsun ing Allah anwafaqo anwafaqo anwafaqo krono jento nulungi sapa Allah ini pasal li'ai li'anwafaqo itu kan pasal ya pasalan taklil anwafaqo krono jento nulungi sapa Allah man ing wong aroda ngarepake sapa man aroda kang ngarepake sopoman man mau min ibadihi nyatani piro-piro kawulane Allah min ibadihi nyatane pira-pira kawulane Allah mau ngarepake ngarepake litafaquhi maring belajar ilmu fikih. Litafaquhi maring belajar. Litafaquhi maring belajar fitini ing dalam agama. Fitini ing dalam agama. Ala wafki muradihi ing atase nocoki perkara kang den kersane Allah. Ala wafki muradihi ing atase nocoki perkara kang den kersane Allah. Wa usolli lan maca selawat sapa ingsun. Garis miring nyuwunake rahmat takdim sapa ingsun. Kau sholat lan maca selawat sapa ingsun. Kalau manusia itu berarti kan ya kita berdoa isinya. Kau sholat lan maca selawat sapa ingsun. Maksudnya adalah nyuwunake rahmat takdim sapa ingsun. Kau salimu lan salam sapa ingsun. Wa salimu lan salam sapa ingsun. Ala afdhalil khalqihi ing atase luwe utama utamane makhluke Allah. Ala afdhalil khalqihi ing atase luwe utama utamane makhluke Allah. Rupane Muhammadin Muhammad rupane Muhammadin Nabi Muhammad sayyidil mursalin kan dadi Gustine pira-pira utusan Sayyidil Mursalin kan dadi Gustine pira-pira utusan Al-Qa'ili kan dawuh Al-Qa'ili kan dawuh dawuh ing dawuh man mayurid ilakini maknane man utawi sapane wong iku aroda man utawi sapane wong iku aroda lamun ngarepake sapa man man iku man yurid man utawi sapane wong iku yurid lamun ngersakake iku yurid lamun ngersakake sapa Allah Gusti Allah le motone kan mayuridillah ya aslinya kan yurid tapi diwaca dil karena apa karena apa? Ketemu huruf mati loro akhirnya harokat kasroh lah yang dipilih karena ida sukina asakin akhirnya harokat kasroh lah yang dipilih ketika orang huruf mati alternatif untuk tanda harokat kasroh lah yang digunakan. Allah sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan man ngarepake khairan ing bagus khairan ing bagus cara Allah harap mengendaki si A ini pinter si A ini apik si A ini memang lurus dalannya ku akhire yufaqihu mongko minterake sapa Allah ikman yufaqihu mongko minterake sapa Allah ikman fitin ing dalam agama fitin ing dalam agama lalah koyo agama ibadah yo tenanan berarti kan pada tandanya kalau dia itu memang dicetak oleh Allah mau jadi orang yang baik tapi lek kalau ibadah kok karepe dhewe karo ibadah gak tenanan berarti kan wis ono indikasi dia gak tercetak jadi orang baik. Akhirnya kan kakaknya diproses dengan diri kita sendiri. Allah memang menentukan, memang mencetak atau memutuskan, cuman lewat ikhtiar kita. Malah ibadah ditenani, dan memang kita bagian dari orang-orang yang dikehendaki baik. Ngaji selama semangat, kita berani. Ngaji kalau saras-saras, berarti kan olah diri sakit Allah pinter. Wala alihi wala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi wala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabatnya kata Nabi. Data dikri zakirin ing dalam mangsani ilingi wakan ingi iling kabeh atau dikiri wakan dikir kabeh ing dalam mangsani ilingi wakan iling kabeh atau dikiri wakan dikir kabeh wasahwil ghafilin nan laline wakan lali kabeh wasahwil ghafilin lan laline wakan lali kabeh lan laline wakan lali kabeh. Masalah keluarga, keluarga Nabi itu siapa atau apa yang apa semuanya yang masih nyambung dengan Nabi kafir keluarga ini. Soalnya kan kita kan tahu kayak apa ya Abu Jahal itu juga keluarga Nabi ya. Tapi yang dimaksudkan Al di sini yaitu adalah ono sengarani jami'i jami'u umatil ijabah, yaitu semuanya umat-umat yang mempunyai jejabat dalam berdoa. Ada yang mengatakan yaitu orang-orang yang dinisbatkan kepada kata Nabi lewat jalur anaknya siapa? Fatimah. Ini ada yang mengatakan bahwa Ali itu adalah keturunan-keturunan dari jalur Fatimah dan Sayyidina Ali. Itu akeh sekarang ya ana sing kowe kabeh umat Muhammad iki masuk ahli Muhammad enggak ada. Terus yang dimaksud dengan sahabat yaitu kaum-kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Oke, yang penting dia sudah bertemu dengan Nabi. Walaupun toh tidak melihat secara langsung. Kan kayak ada sahabat siapa itu? Umi Maksum ya, siapa itu? Kan juga tak buta, belum pernah melihat dari Nabi, tapi kan juga termasuk sahabat. Walaupun toh dia belum pernah meriwayatkan hadis. Aima fil dini itu Hadza utawi perkara kang hadir ing dalam atine musonef iku kitab fi ghayatul ikhtisari ing dalam katoki ringkes fi ghayatul ikhtisari ing dalam katoki ringkes katok ya katok secara sangat amat sangat katok namanya fi ghayatul ikhtisari ing dalam katoki ringkes watahdhi lan bersih watahdhi lan bersih bersih. Wadok turu kang wis ngarang sapa ingsun ing kitab. Wadok turu kang wis ngarang sapa ingsun ing kitab. Alal kitabi ing atase kitab. Alal kitabi ing atase kitab. Kitab depan, kitab hada kitabu sama alkitab ini sudah beda ya. Kalau kitab yang depan ini adalah kitab Fathul Thoriq, kalau yang alkitab ini adalah kitabnya kitab takrif, royat takrif ini. Ketika ada dua kalimat yang sama, dilihat dulu. Nanti kalau yang kalau sama-sama nakirah berarti yang pertama sama yang kedua ini pun beda. Kalau sama-sama marifat berarti yang depan sama yang belakang ini sama. Kalau yang depan itu nakirah, yang belakang marifat, berarti ini pun juga beda. Dan Al-Qur'an ini apa tuh? Rasulullah ya pun aneh, baca buku Rasulullah. Terangkan di Fir'aun. Bid al-musamma kardin arani apa al-kitab al-musamma kardin arani apa al-kitab bitakribi kelawan aran takrib bitakribi kelawan aran takrib oke muswari katakan wis ono kitab cilik di sare lagi liyan tafi'a supaya bisa ngalam manfaat liyan tafi'a supaya bisa ngalam manfaat di kelawan kitabun di kelawan kitabun. Sopo al-muhtaju wong kang butuh. Sopo al-muhtaju wong kang butuh. Sopo al-muhtaju wong kang butuh. Wong butuh iki minal muhtajin kang tetep saking pira-pira wong kang kawitan kabeh. Minal muhtajin kang tetep saking pira-pira wong kang kawitan kabeh. Iki pemula-pemula belajar, kayak kita-kita pemula-pemula. Wongkang abdib dan kabeh lifuru isyariati maring biro-biro cabangani syariat lifuru isyariati maring biro-biro cabangani syariat wadini lan agomo waliyakuna supaya ono apa kitabun waliyakuna supaya ono apa kitabun iku wasilat tan jadi lantaran iku wasilatan dadi lantaran linajati maring slamet ingsun linajati maring slamet ingsun yaumat dini ing dalem dina kiamat yaumat dini lan ing dalem dina kiamat yaumat dini lan ing dalem dina kiamat dadi ngarang kita tujuane iku untuk sebagai apa ya sebagai wasilah untuk menambah amal bagian dari ilmu manfaat bukan untuk meraih keuntungan-keuntungan duniawi bukan. Kalau begini kan ya karang-karang sendiri, cara sendiri dan dipasarkan sendiri. Nah, sekarang kan lain, sekarang ada proyeknya. Sekarang nanti undang diperintahkan untuk mencetak untuk dijual berapa. Dua naf'an lan manfaati wasilatan wa naf'atan lan manfaati lan iku bisa manfaati li ibadihi maring piro-piro kawulane Allah ibadihi maring piro-piro kawulane Allah al-muslimina kang Islam kabeh al-muslimina kang Islam kabeh ini naik ke standar habis. Innahu teman sunnah Allah, innahu teman sunnah Allah, ibu sami undatkan mijadat, ibu sami undatkan mijadat doa ibadah. Sampai isim fa'il, tapi bisa berapa seperti fi'ilnya. Akhirnya doa ini sebagai makhluknya satu itu. Doa ibadihi ing dungane piro-piro kawalannya Allah. Doa ibadihi ing dungane piro-piro kawalannya Allah. Waqaribun lan iku parep. Waqaribun lan iku parep mujibun kang nyebadani. Mujibun terkane nyebadani. Mujibun terkane nyebadani. Waman koso dahu layakimu. Waman utawi sapane wong. Waman utawi sapane wong iku koso dahu nejo sapa man. Ing Allah iku koso dahu nejo sapa man ing Allah. Waman utawi sapane wong iku koso dahu nejo sapa man ing Allah. Kalau demikian, la yakinu. Monggo ora kuno sapa man. La yakinu monggo ora kuno sapa man. Wa ida sa'alaka lan ing dalem nalikane nyuwun ing sira Muhammad. Wa idza sa'alaka di surat Al-Baqarah tadi ya. Wa idza sa'alaka dalika nyuwun ing sira Muhammad sapa ibadi pira-pira kaula ingsun. Sapa ibadi pira-pira kaula ingsun ani saking ingsun. Ani saking ingsun. Fa ini mongko teman sedaya ingsun. Fa ini mongko teman sedulure ingsun iku qaribun dan kang parek. Iku qaribun zat kang parek. Perlu diterangkan apa enggak ini? Apa cukup ini cukup? Sudah mengantarkan kita untuk paham. Apa perlu diterangkan secara rinci? Gimana? Manut. Dengar manut, dengar ngarani. Ini kan baru masih mukadimahnya. Jadi nanti ketika sudah masuk pada sesi materi, silakan kita diskusikan, silakan kita kaji dengan lebih dalam. Karena kalau kita cenderung tekstual, cenderung apa yang ada nanti berkembang kan, dan hukum itu tidak bisa menjawab tantangan dalam kehidupan kita. Kalau kita terlalu menanggung sesuai dengan konteks yang ada, makanya kita harus pandai-pandai untuk mengembangkan sendiri, pandai-pandai untuk menyeragamkan atau mengaplikasikan antara hukum yang sudah terhubungkan dengan kenyataan dengan keadaan sekarang. Nanti tetap semuanya akan berbalik. Tetap semuanya setelah sekarang semua itu kami sudah ada jawabannya. Tinggal berusaha kita untuk menjawabnya itu. Tapi kalau kita terlalu cenderung tekstual, cenderung mau cari link kita, plek mereka ya yurai satu temu jawabannya. Dan ini kan masalah-masalah zaman dulu. Kalau kita ingat termasuk zaman sekarang. Lah, wong saya ki dorawan sih ngarang-ngarang hukum, ngarang besar hukum, ngarang ini. Karena kan kita manajemen apa sekarang kita apa yang lain itu raiso itu paling kan bukan mengenai peminatnya paling disukai ya, karena orang sekarang kan belum peminat, jadi orang sekarang tuh sekarang cenderung sesuai dengan selera yang masyarakat buat apa, cenderung sen pasar nanti apa baca keadaan. Tapi kalau orang dulu kan manusia butuhnya apa itu dicari sih. Thank you. Jiswani di opo kitabe. Ya satu lagi memilih Jiswani mau jadi kudune ngajine ngene iki. Tekan dicat ya. Satri biye, terserah, terserah dunia yang mengarang ngajinya apa. Iya kan, di taklim ada pertanyaan. Masa ngajinya Burmese, ngalu. Tapi kalau untuk Satria masa masa yang akan datang, zaman akhir, itu kan mengarang. Aku pengen ngaji ini ya, Pak Yai. Dengan siap toh. Ya, setelah Kiai Musyarab ini sudah mengkodimah membaca Hamdalah Bismillah lengkap, akhirnya Kiai Musyarab menjelaskan secara kronologisnya mengapa Kiai Musyarab mengarang atau menyarai kitab kecilnya itu seberapa ya, tipis banget. Ini kan sudah saya pinggir itu ya, jadi kitanya pinggir ilasnya. Ya, kitab utamanya itu yang pinggir, itu yang namanya apa tadi? Dulu itu takdir. Yang pengarang kitab pinggir itu yang paling ampuh. Jadi ukuran ulama-ulama yang paling ampuh atau paling jenius, paling apa itu namanya? Itu adalah pengarang pertama, pengarang hukum dengan buku yang sangat kecil, sangat praktis. Itulah yang paling di adil jempol itu kalau di kalangan ulama. Jadi secara keunggulan ya perbandingan kan secara penalaran, secara penilaian antara pengarang sing pinggir karo pengarang sing tengah itu secara keilmuannya lebih unggul keilmuannya pengarang sing pinggir, karena dia sebagai penemu, benar deh, sebagai buat pertama kali. Kalau yang tengah itu kan wis nyarai, sudah ada kerangkanya, sudah ada modalnya, tinggal melengkapi. Itu masih biasa dalam orang Arab. Kalau untuk kita itu sudah biasa. Nah, kalau kita kan sing ketape Buddhis ini ku ngene pinter berarti. Itu kan sing kita kecil dadi pinter. Enggak, tapi kalau ulama, kalau orang Arab beda. Kalau orang Arab itu semakin kecil kitabnya, dia semakin jenius gitu. Jadi dia bisa mengupas secara keseluruhan dengan bahasa yang praktis, simple dan menyeluruh gitu. Padat, singkat, asal ngomongnya kejutan gitu. Tapi kalau sehari sampai semen-semennya kan tinggal mengumpulkan nama bahasa yang kita beliau, kita penak, nyambung, itu kan bisa, ini kan namanya mengcopy itu. Bani sa'abangwe sang penyarah ini kan tetap ada ucapan terima kasih bagi kitab yang kecil ini. Terus tujuannya mengapa soal kitab simple terus diterangi lagi. Tujuannya itu agar orang-orang yang butuh, orang-orang yang memang membutuhkan, ingin belajar yang kitab kecil itu, biar lebih mudah dengan adanya keterangan tambahan, dengan adanya syarah, akhirnya kita kan setidaknya terganggu untuk memahami kitab matang berupa takdir tersebut. Istibatnya jadi kecil apa kan? Ya boh, terserah kita berarti. Jadi tujuannya kita tahu korin ini kan untuk memudahkan kita, membantu kita untuk memahami kitab Goyatu Takrib. Dan juga wasilatan linajati, dan juga tujuan dari karang kitab ini agar nantinya kitab ini bagian dari amalnya, terus nanti bisa menjadi penyelamat, bisa sebagai perantara untuk menyelamatkan ketika hari kiamat. Akhirnya kan itu belajar mengada, akhirnya kan termasuk bagian dari ilmu nafek, bagian dari ilmu yang manfaat. Akhirnya pahalanya pun selalu mengalir dan mengalir. Makanya kalau ingin beramal yo, saya ngarang buku, ngarang kitab, bedo dibelajari, terus kita pun juga mendapatkan bagian dari sehatnya bisa kita bisa lepas saja. Nah tidak kan, orang ngaji mau tersesatkan di sini, siapa tuh mengarang ini pada saya, ya kira kan, dia oleh pas peran pada kan. Terangkan lagi ada tampilan main kosodaru layani tidak salah akar ini yang jelas dari game sorek ini sudah memberikan yang terbaik memberikan buku yang terbaik agar memudahkan para pembaca biar mudah untuk memahami, tapi di samping itu juga harus perbanyak dan agar rasa yakin bahwa apa yang dia minta, apa yang dia inginkan akan tercapai. Sampai ditampilkan ada dalil Al-Qur'annya ini. Barang siapa yang ingin berharap kepada Allah, dia tidak akan rugi. Dan ketika hamba saya ini meminta kepada kamu, katakanlah bahwa saya ini dekat, bahwa Allah itu tetap akan mengabulkan doanya hambanya ini. Dan terus ngomong-ngomong pasal doa, doa itu kalau dalam kitab Majal Susaniyah itu adalah kitab sarahnya Arbi Nawawi. Tapi enggak ya, di sini kan enggak ya. Kitabnya juga yang ini kecil inilah pokoknya kitabnya. Yang penting ono adab-adab, ada etika-etikanya ketika berdoa. Ono 10 ya, ada 10 etika-etika dalam berdoa. Ono di antara ini kita harus ada rasa yakin garis miring husnudzon bahwa Allah mendengar, bahwa Allah mengabulkan doa kita. Tapi le kita husnudzon itu mesti ki wis dengu balik urut dengan kulo ki akhire di pikiran negatif jadi ki lagi orang ngabul dan berdoa ora krungu di kulo yo wis gembar gembur tiap bunyi wis sampai iluh metu kabeh ora di gatel-gatel ki dengu aku. Itu kan termasuk bagian dari suudon itu bisa mempengaruhi keterkabulan doa kita. Terus kita yakin bahwa doa itu yang jelas Allah akan memberi yang terbaik kepada kita. Nah masalah yang terbaik itu ada kalanya ditampilkan atau dikabulkan saat seketika, ada yang dikabulkan nanti ketika di dunia, ada yang dikabulkan nanti ketika kita sudah tiada. Tapi dengan belum ini adalah kau isu tunibu kepada anak cucu kita. Jadi diantara ini kalau sudah dikabulkan ketika sok lewis tengah akrab sudah ada. Jelas kita yakin bahwa doa-doa itu semua sudah dihandle, sudah diterima oleh Allah. Tinggal nanti asistennya pencairannya kapan gitu. Kayak proposal gitu. Yang jelas kita yakin kabeh di kabulkan. Orang mana ketika doa gue paling tidak menghadapi bila kondisi itu memang harus khusus dan sebagainya itu orang akan berenang kita sendiri ya, belum jadi di kita ngomong Majin Saniyah juga ada itu. Terus nanti dalam kitab Durutun Nasihin, Durutun Nasihin ini kita menerangkan tentang apa ya, tentang semacam klinik, semacam cerita yang tapi ada yang nyata, ada yang model impian, model mimpi-mimpi gitu. Tapi yo nyata, yo jelas sing diwiwati ada seorang kiai. Di antara niki mau kuwi apa namanya? Mengelokke, kelokke apa maksudnya? Dan mencela atau mengelokke karo wong sing ngono. Jadi ini kamu ini umat Muhammad, jadi kamu itu berdoa kepada Allah, jadi kamu ini agama Islam, tapi kok sengkok lakoni orang koyo, sengkok nyatake, sengkok aku nih, gitu. Mono kok pengen disebut dari itu kok? Sepadan. Tidak ada keterangan. Katanya kita ini umat Muhammad, tapi sengkok lakoni semuanya kok terasa posis koyo koyo Muhammad, malah banyak sekali yang melanggar dari Nabi Muhammad sebagai. Kok pengakuan ini umat Muhammad, kasihnya Muhammad, cinta maca Quran, tapi setelah ini orang bayok Al Quran, kan gue belum mau ngomong kosong banget. Itu diterangkan dalam kitab tadi. Jam berapa ini? Berapa jam lagi, jadi satu jam kan? Termasuk terlalu over lho gitu. Maya iyo guru siji teko alif gak tak sah, akhir gak maneh teko apa di sebagainya itu. Dan yang terakhir istiwa tabi'ah yaitu istiqomah mau. Jadi kestabilan otak, kestabilan watak itu yang sangat penting. Karena manusia hidup ini kan kadang drop, kadang stabil, kadang yo lemah dan sebagainya, ya toh. Kadang mikrofon drop aja mau saya dan sebagainya. Melani untuk menanggulangi itu caranya adalah istiqomah. Kalau ini istiqomah tapi kejam sebelum banyak ngaji, jadilah hari ini banyak ngaji. Semangat kita pun ngaji ya gitu. Itu kalau kita sudah dua ini istiqomah seperti itu. Bos orang no galau, orang no dan sebagainya. Kalau ini istiqomah jam sekian, otak kita ini kita latih untuk ngaji. Nah, kita kan juga ngaji orang mikir yang lain. Tapi boleh kata-katakan jam sokong ngaji, seneng ora, seneng ora ya akhirnya kok galau gitu. Bingung otak kita kan. Dan jadinya tidak apa lagi, sedino ngaji, sedino masak, sedino uji, ya kan bingung otak kita. Nah di sini gambarannya kestabilan otak itu kita harus kulmu anisalo'il wa salamatil alat. Kita harus berusaha untuk menghindari aktivitas-aktivitas yang sifatnya mengganggu otak. Di antaranya apa? Di antara ini orang usah mikir-mikir duniawi, gak usah mikir-mikir orang mikir jauh ya, mikir dan ngomong mana apa, ini termasuk besar kan. Kontrol, pemikiran, pas ngaji pemikiran, ya aku jam sama janjian atau anak telepon-teleponan ada rasanya. Ya, sifat-sifat dengan sifat itu nantinya siswa akan merasa nyaman. Terakhir lagi dengan sifat-sifat itu guru akan merasa nyaman. Ini ya saling apa saling beri keseimbangan simbolisme. Ya sekarang kita tutup dengan alhamdulillah berani dan dua. Thank you.